Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan zakat dari kitab Matan Abu Syuja', yang sampai kita pada pembahasan tentang zuru' wassimar, zakat dari zuru' wassimar. Zuru' adalah hasil tanaman palawija, simar buah-buahan yang hasil tanaman tua. Wa amma zuru'u fatajibu zakatu fiha bi thalathati syara'ita. Mualif berkata, adapun tanaman palawija, maka zakat wajib dikeluarkan dari tanaman palawija tersebut dengan tiga persyaratan. Selain syarat umum, ada tiga syaratan persyaratan tambahan. Pertama, ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Syarat pertama, hasil pertanian tersebut memang ditanam oleh anak Adam, ditanam manusia, bukan dia tumbuh sendiri. Ya. Ini persyaratan pertama. Kemudian persyaratan kedua, wa ayyakuna qutan muddakhara, yaitu hasil tanaman palawija ini merupakan makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama, ya. Maka tidak ada zakat dari kangkung, bayam, yang walaupun palawija tapi dia bukan merupakan makanan qutan muddakhara, bukan makanan pokok. Jadi maksud dengan makanan pokok, yaitu makanan yang cukup Anda makan dan Anda bisa bertahan hidup tanpa makan yang lain. Seperti kalau di Indonesia, beras umpamanya, cukup mereka makan beras, tidak makan sambal, tidak makan ikan, bisa bertahan hidup. Bisa kan ya? Nah, ini dimaksud dengan makanan pokok. Tapi kalau Anda makan cabai tanpa makan nasi atau beras, bisa bertahan hidup? Insyaallah enggak bisa. Ini bukan dinamakan dengan makanan pokok. Saya kira jelas yang maksud dengan makanan pokok. Insyaallah. Ini berbeda dari daerah ke daerah, negara ke negara. Wa ayyakuna nisaban. Kemudian sampai satu nisab. Satu nisabnya itu wa huwa khamsatu awsuqin la kishra 'alaiha. Sebanyak 5 wasaq. La kishra 'alaiha, yang tidak ada kulit. Artinya kalau tanamannya adalah padi, berarti beras. Sebanyak 5 wasaq. 5 wasaq, wasaq itu adalah ukuran volume. Bukan ukuran berat. Akan tetapi dia bisa dikonversikan kepada berat, apalagi dalam beras. Ya. 5 wasaq ini dikonversikan, dia sebanyak 300 sok. Satu sok, satu zakat fitr. Zakatul fitr, beras biasanya berapa kilo? 2,5 kilo. 2,5 kilo. Sekitar kalau literan 3 liter lebih sedikit, yeah. Seperempat kalau gitu. Hah? Karena dia adalah ukuran volume. Kalau 2,5 kilo dikali dengan 300, sekitar 700 kilo. Ya, dia memang akan hasilnya berbeda bila diukur dengan apa tadi? Volume, tapi bila tidak terlalu mencolok banget. Ya, ini hasil pertanian. Maka hasil pertanian yang lain yang tidak bisa disimpan tahan lama dan bukan makanan pokok, ya, maka ini tidak ada zakatnya. Kecuali dia ditanam dengan tujuan untuk dijual belikan, maka dia termasuk zakat perniagaan. Seperti umpamanya sawit, tidak ada orang menjadikan sawit sebagai makanan pokok, akan tetapi hasilnya jauh lebih besar daripada hasil pertanian beras. maka tidak ada zakat kalau dia untuk dimakan minyaknya oleh si pemilik pohonnya. Tapi kalau ingin dijual, hasil ketika panen tujuannya akan dijual, dan terkadang pun dia tidak tahu menau uang rupiahnya saja datang ke rumahnya. Maka ini adalah hasil perniagaan dan terkena zakat perniagaan yang nisabnya berbeda dengan nisab pertanian. Sama juga pembahasan kita sebelumnya seperti hewan. Zakatnya hewan kambing 40 ekor. Itu kalau diternak. Kalau tujuannya diperdagangkan seperti tukang dagang kambing, ya, maka zakatnya adalah zakat perniagaan. Yaitu 25 gram emas. Mungkin 30 ekor kambing atau 20 ekor kambing itu kambing yang bagus sudah sampai nisab. Sudah terkena zakat. Faham saya hari? Insyaallah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, Ustaz. Kemudian wa amma thimaru, adapun buah-buahan, kalau tadi adalah tanaman palawija, sekarang tanaman tua buahnya. Ya, kalau tanaman palawija dipanen biasanya habis sudah, tunggu ditanam lagi. Kalau sekarang buah-buahan di sini adalah yang diambil hanya buahnya saja. Ya. Pokok, batang dan pohonnya masih tetap. Tatajibu zakatu fi syai'aini minha. Kewajiban zakat ada pada dua jenis bentuk buah-buahan. Pertama, samaratul nakhli wa samaratul karmi. Yaitu buah kurma dan buah anggur. Ya. Karena itu merupakan makanan pokok. Maka kalau anda tani sawit, ada termasuk dalam zakat buah-buahan? Tidak. Tetapi silahkan dimakan. Oh, saya ingin dijual. Terkena zakat perniagaan. Apalagi buah mamanya yang buat niaga. Apel. Ya, termasuk. Apalagi yang lain? Kelapa, Ustaz. Buah kelapa juga demikian. Ya. Dia tidak hitungan nisab dan zakatnya bukan dengan nisab dan zakat buah-buahan, tapi nisab dan zakat harta perniagaan. Karet bukan buah ya. Getah. Wa syara'itu wujubi zakati fiha arba'atu asya'. Syarat wajib zakat pada buah-buahan ini ada 4 perkara. Islamu, muslim pemiliknya. Ya. Wal hurriyatu, dan pemiliknya adalah orang yang merdeka. Wal milku tam, dan milik yang sempurna. Wal nisabu, dan sampai satu nisab. Nisabnya, nisab buah-buahan sama dengan nisab hasil pertanian, yaitu 5 wasaq. Lima wasaq itu ukuran volume kita katakan. Ya. Ya. Kalau untuk beras sekitar 600 sekian kilo atau 700 kurang sedikit. Ya Allah barakfik. Naam Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat kepada kami di pagi hari ini dari penjelasan hasil pertanian dan buah-buahan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khawatir Islam, dan kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silakan langsung bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543 via telepon, sebutkan nama Anda dan alamat Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat di 081-989-6543. Baik, kita angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana? Si Muabdil lah, di Mamuju, Pak Ustaz. Silakan. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Yeah. Bagaimana cara mendapatkan itu bagiannya yang amil zakat, karena suamiku anu petugas masjid dan insya Allah nanti dia akan bergabung di situ. Takutnya mendapatkan yang tidak sesuai aturan, Pak Ustaz. Yeah, amil zakat, ya. Iya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah mengatakan tentang siapa yang berhak menerima zakat dan tawal amilin 'alaiha, yaitu orang yang amil atau bekerja mengelola zakat. Semua para ulama mensyaratkan persyaratan amil zakat itu ditunjuk oleh negara. Dan sekarang masjid-masjid Ustaz? Sekarang alhamdulillah Indonesia ada peraturan tentang amil zakat. Iya, Bas. Ada peraturan dari Basnas atau Laznas yang mendapat legitimasi dari negara. Maka bila amil zakat di daerah tersebut, mereka mengurus perizinannya ke Basnas kecamatan, itu mereka berhak mendapatkan bagian sebagai amil zakat. Tetapi pertanyaannya, berapakah untuk mereka? Seperdelapan? Tidak. Tidak pernah para ulama menjelaskan tentang hak dari setiap orang yang berhak menerima zakat adalah seperdelapan, tidak. Tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kecukupannya. Fakir miskin bukan seperdelapan buat dia. Akan tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya umpamanya setahun itu adalah 50 juta, zakat terkumpul cuma sekitar 51 juta. 50 juta buat dia semua. Semuanya, Ustaz? Ya iya. Enggak diratakan gitu, Ustaz. Kalau sampai ini kan kita ada yang segitu kita bagi-bagi, Ustaz. Bukan bagi-bagi. Iya, bisa buat apa? Iya, sementara aja. Sedangkan dia zakat per tahun. Sedangkan buat amil, dia mendapatkan zakat karena statusnya sebagai amil kerja. Kerja bagi dia adalah upah minimal, bukan seperdelapan. Untuk dia bekerja mendatang, menjemput, menghitung, kemudian menyalurkannya, menyerahkannya, itu berapa gaji per harinya? Kalau gaji per harinya umumnya sekitar 30 ribu per hari atau 50 ribu per hari, 50 ribu per hari, berapa hari dia kerja? Kerja umumnya satu pekan, kali 5, 30 ribu. Jelas? Jelas, Barakallahu fiik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk ibu yang bertanya. Dan kami angkat kembali, silahkan telepon kedua di 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini, di mana? Dengan Abu Fatih di Cikarang. Silahkan Abu Fatih pertanyaannya. Mau nanya Ustaz. Assalamualaikum. Terkait zakat ini Ustaz, utang, saya punya utang. Kurang jelas Bu Fatih. Diperjelas utang. Pak, utang ya. Anda punya utang. Ya, utang tahun lalu. Ya. Itu tapi keterlaluan waktu itu kan rencana mau buat renovasi rumah gitu ya. Tapi karena kurang, akhirnya saya tabung. Akhirnya belum kepake gitu kan. Nah, itu kalau dihitung itu kan udah setahun, udah masuk setahun ya, kan sampai nisab, sudah di atas nisab lah itu. Nah itu perlu dizakati nggak? Artinya kalau dibayarkan hutangnya masih sampai nisab kan, itu hutangnya nyicil saat, walaupun nggak pakai istilah, nggak pakai riba. Iya, gitu ya, hutang nyicil, tapi hutang tahun ke depan, cicilan tahun ke depan, saya maksud sudah dibayarkan belum? Kan cicilnya bulanan, Ustaz. Betul, cicilan bulanan. Akan tetapi Anda setahun ke depan, itu kan zakatnya itu tahun ke depan. Hitung halnya tahun belakang, sudah, tapi tahun sudah, ke depan diperhatikan tahun ini sudah masuk haul. Tahun ini sudah masuk haul. Masuk haul. Iya. Utangnya dari tahun lalu. Tahun lalu, tapi sudah dibayarkan. Sudah, cicil sudah. Ah, sekarang sisanya sudah bersih, baru utang. Belum, kan belum selesai, Ustaz. Ya, tapi kan Antum enggak mau bayar sekarang. Yeah. Oh ya, artinya itu masih terkena zakat. Terkena ya, sebenarnya. Kecuali Antum bayarkan sekarang semuanya, maka kurang nisab, enggak terkena zakat. Oh, iya. Katakan kepada pemilik piutang, saya mau memajukan pembayaran. Untuk pembayaran tahun depan saya enggak bayar lagi, saya bayarkan sekarang. Sehingga dengan demikian kurang nisab Antum kan ya? Iya. Tidak terkena zakat. Oh gitu ya. Tapi selama masih nisab tetap kena. Selagi antum belum bayarkan sampai nisab, bayar, keluarkan zakatnya. Iya. Ya. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang bertanya tadi, dan kami berikan kesempatan kembali, silakan di 021-823-6543. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini, di mana? Ini dengan Taufik dari Kalimantan Utara. Silahkan Bapak Taufik pertanyaannya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukum jual beli perhiasan baik cincin atau gelang atau yang lain yang terbuat dari emas yang kadar emasnya tidak sampai 100%, maksimal 90% aja. Gimana hukumnya Ustaz? Ini hukum jual beli kredit atau utang Ustaz? Ijma' para ulama, dimukir oleh para ulama mazhab Syafi'iyah, bahwa menjual belikan emas haruslah tunai. Apa yang dimaksud dengan emas? Tentu tidak ada emas yang 100%. Karena enggak bisa dipakai, dia lembek. Nanti pakai nanti lepas, lepas jatuh kena dikit lepas. Memang kadar emasnya itu sekitar namanya 21 karat, 22 karat. 21, 22, 21 umpamanya atau 19 atau 20. Ini enggak sampai 100%. Ya. Ini dimaksud dengan perhiasan. Ya. Maka persyaratan menjual belinya pun haruslah tunai. Karena bagaimana tunai ditukar dengan rupiah dan mata uang yang lain, karena mata uang yang lain itu dia dikiaskan dengan emas dan perak. Tapi kalau kadar emasnya hanya sekitar berapa yang paling kecil berapa? 16 14 16%, ya 16 karat, ya insya Allah enggak ada masalah. Tapi 18 karat sampai ke atas dan sebagaimana umumnya perhiasan, harus tunai tukar menukarnya dengan rupiah. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz. Terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat. Silakan di 0819896543. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Arifin di Lampung, Ustaz. Beliau ini seorang petani atau petani kopi, Ustaz. Pertanyaannya, Pak Ustaz, bagaimana cara menghitung zakat buah kopi, Ustaz? Bukan makanan pokok tapi diperdagangkan. Kalau diperdagangkan, hitungan nisabnya adalah nisab harta perniagaan 85 gram emas. Bila perkiraan hasil panennya sama dengan 80 gram emas, 85 gram emas atau sekitar 43 juta rupiah per hari ini mungkin sekitar segitu, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/20. Dikali berapa umpamanya penjualan kopi dari beliau sampai 43 juta umpamanya 80 juta terjual, dikali dengan 2,5%. Ya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz kami akan bacakan. Bagaimana mengeluarkan zakat untuk uang yang dikelola orang lain dengan akad mudharabah? Misalnya uang 100 juta untuk akad selama 3 tahun. Dari Abdullah di Balikpapan, apakah masih dizakatin juga? Uang zakat yang dikelola oleh orang lain dengan akad mudharabah, umpamanya Anda serahkan dana kepada pengelola untuk dikelola, mudharabah, akadnya musyarakah, syirkah, kerjasama, maka tetap terkena zakat. Yang tidak terkena zakat itu bukan karena pengelolaan, karena dipinjam. Kalau akadnya Anda pinjam, Anda kor, saya pinjamkan uang kepada Anda umpamanya, saya sampai uang 1,5 juta, tapi Anda butuh umpamanya untuk perbaikan rumah, sekolah anak-anak, ya silakan pakai. Dan Anda diperkirakan mungkin mampu, mungkin tidak untuk bayar. Maka ini tidak saya keluarkan zakatnya sebelum saya terima. Tapi kalau saya pinjamkan kepada orang kaya, umpamanya yang dikatakan oleh para ulama internasional bahwasanya akad menabung di bank itu adalah kor pinjaman. Ini menyempit orang kaya kan, kaya banget. Maka walaupun dipinjam oleh bank, tetap Anda keluarkan zakatnya. Jelas? Jelas. Berbeda kalau dipinjam oleh fakir miskin. Ya, Anda lihat kemampuan dia. Perkiraan dia tidak mampu bayar sekarang, pada itu temponya, saya tunda zakatnya. Karena nanti sudah saya keluarkan zakat, dia nggak bayar-bayar. Pergi dua kali saya kan. Uang saya nggak saya terima. Kemudian setiap tahun saya keluarkan zakat. Walaupun di sisi Allah Jalla Fi'ala tidak ada yang rugi. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, saya seorang petani kelapa sawit. Pertanyaan saya, kebun sawit yang saya kelola memperoleh pendapatan lebih kurang 1 juta per bulan. Apakah sudah memenuhi wajib zakat dan berapa jumlahnya, Ustaz? 1 juta per bulan, berarti setahun cuma 12 juta? Tidak. Dasarnya? Ya. Dia pertanian yang dijual ini berarti sama dengan barang perniagaan. 85 gram emas harus kita dapat 3 juta. Ya. Kalau hasil dari pertaniannya adalah sampai per bulannya umpamanya 5 juta, 5 kali 12 kan 60 juta. Ya, dikalikan setahun sampai. Dan setelah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masih ada sisa 45 juta. Ya, kalau sudah habis berarti sudah tidak ada. Berikutnya Ikhwatul Islam, kami buka kembali, silahkan di 0218236543 via telepon. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, diperbesar volume suaranya Pak. Oh iya. Ya, dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Pak Selamat di Brebes nih Pak. Silahkan Pak Selamat pertanyaannya. Pak begini Ustaz, mau nanya ini bagaimana pembayaran dengan cici atau giro? Kurang jelas Pak Selamat. Ya. Pembayaran apa? Kita dagang, bayar sales dengan cici. Kurang jelas. Profesional. Mohon maaf Pak, Bapak kurang begitu jelas membayar apa dengan apa gitu. Gini. Agak bergeser dari tempat Bapak karena mungkin sinyalnya kurang bagus Pak. Oh iya, oke. Iya. Oke. Begini Pak Ustaz. Iya, saya membayar sales itu dengan BG. Bayar dari apa? Profesional. Bayar pesawat atau utang dengan BG gitu Pak ya? Iya, betul. Bayar pesawat dengan BG bisa. Bayar barang. Sales bukan pesawat, sales. Sales jual beli barang kan? Dibayar ya, dengan BG. BG itu apa Pak? Bilik kiro. Terus? Itu dari bank konvensional bolehnya gimana gitu? Bayar dengan BG. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat. Pembayaran dengan BG saya lupa pembahasannya. Pernah saya bahas tapi lupa. Insya Allah nanti saya mau jalan lagi. Bilik giro. Nah, barakallahu fiik. Dan mohon maaf Bapak, bisa nanti bawa tanya lagi di kesempatan kemudian hari. Atau yang sebelumnya pernah saya jawab kalau tidak salah. Insya Allah. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Ya, halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Bapak Tarno di Cilamaya. Silakan Pak Tarno di Cilamaya. Ustaz, saya mau nanyakan. Saya jual tanah. Pada awalnya itu karena entah berapa ini diambil separuh aja, separuhan gitu maksudnya mah. Nah, barang itu setelah diukur-ukur, tanah itu lebih dari 400 meter. Lebih dari 400 meter berarti kan kalau dibagi 2, 200 lebih itu. Nah, setelah itu dia ukurnya hanya 200 aja Pak. Pakai 200 meter aja katanya, sesuai dengan akte. Ya. Setelah itu perjanjian saya dari awal itu bagaimana Pak? Dia redo Pak. Ya? Dianya redo. Iya redo. Ini nggak ada masalah kalau redo. Cuman Bapak, saya tuh Pak nggak redo. Gitu. Saya kan dari dulu kan awalnya pada Bapak tuh jual separohan. Ini lebih dari 400 meter. Berarti Bapak kan lebih dari 200 meter ngambilnya. Tapi dan dia tahu ternyata, dan redo kan boleh, nggak ada masalah. Oh boleh. Ya. Boleh. Insyaallah. Oh iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang bertanya. Dan masih kami berikan persyaratan jual beli. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kata Allah. Perjual beli perniagaan yang kalian saling redha. Walaupun dia tidak tahu ukuran pastinya. Ya. Dia mengatakan setengah, perkiraan sekian meter. Ternyata berlebih atau ternyata kurang, tapi dia redha dan setahu kelihatan batasnya kelihatan. Ya. Tapi tidak tahu isinya. Tapi mereka saling redha, sah jual belinya. Baik. Ya. Nah, berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan telepon yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, dengan siapa ini, di mana? Oh, kita akan bacakan pertanyaan pesan singkat Ustaz. Iya. pertanyaan dari Abu Dafa di Bandung. Ustaz, bolehkah menggadaikan rumah ke bank syariah? Bagaimanakah cara yang syarat yang syar'i mengenai gade tersebut? Syukran barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik. Menggadaikan rumah ke bank syariah berarti Anda mendapatkan uang. Ya. Ada pertambahan atau tidak uang Anda ini? Uang yang Anda terima. Yaitu apakah dikenakan biaya lain atau tidak? Bila tidak dikenakan biaya lain, insya Allah tidak ada masalah. Tapi saya tahu saya bank syariah tidak menerima gadai. Yang menerima pegadai penggadaian syariah. Ah, dan itu pun dikenakan biaya perawatan dan lain-lain. Ya. Dan bila ada biaya selain uang yang Anda terima akan bertambah pembayarannya dengan bentuk biaya perawatan dan lain-lain, maka ini adalah namanya riba, karena termasuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjam mendatangkan manfaat adalah riba. Dan ini bermanfaat bagi penggadaian di mana pinjaman yang mereka berikan kepada pemberi gadai bertambah nantinya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum arisan emas atau logam mulia, Ustaz? Di mana setiap bulan peserta ini menyetor dengan disesuaikan berdasarkan harga emas saat ini. Syukran, Ustaz. Teh. Bahasanya emas tersebut ya dijual belikan dengan syarat harus tunai. Tetapi dalam hal ini, bila yang mereka tukar menukarkan adalah emas bukan rupiah yang diterima, boleh. Cuma mereka bayar dengan rupiah. Ya. Maka yang mereka bayar akan nominalnya berbeda. Karena mereka pinjamnya adalah emas bagi yang terima, dan mereka bayar nanti dalam emas lagi. Diterima oleh yang berhak menerimanya dalam bentuk emas. Tapi nanti tetapi utangnya akan bertambah atau berkurang sesuai dengan nilai emas per hari itu. Boleh, Masya Allah. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Sani di Tangerang. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Jika kita punya peternakan kambing, ini dalam kurung bukan untuk diperdagangkan, jumlahnya belum sampai nisab, tetapi harta dari perdagangan lain sudah mencapai nisab, apakah kambing tersebut ditambah atau tidak dalam perhitungan zakat? Kalau tidak diperdagangkan kambing tadi dan tidak sampai nisab kambing sebanyak 120 ekor, maka tidak ada zakatnya. Nah, ya. Kalau ada yang sedekah silahkan. Tapi zakat tidak ada. Baik, dan ini merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Semoga ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah pada pertemuan terakhir nanti akan kita bahas pekan depan, insyaallah, tentang zakatul fitr. Allah barik.